Dan kita langsung aja sayang lagunya dikasih dulu apa nih? Egois. Egois. Dan kita bermain bersama Romansa News. Yes. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Kasih beri tenang. Terima kasih saudara-saudaraku wis tahu semuanya. Luar biasa cewek-cewek wis tahu juga, terima kasih sekali lagi yang baju pink kayak saya ya. Kita jadi siang hari ini jadi agak manis-manis gimana gitu ya Nis ya.